seorang putri dengan gaun istana, bersama-sama berdua denganku. Genggaman tangan halusnya itu tak akan ku lepas lagi, walau hanya sedetik. Hingga kini ku masih terbayang wajah ayu dekat ingatanku. Jangan pernah pergi putriku, nah, biarkanlah aku tetap bermimpi. Ku yakin itu kan berubah jadi nyata. Ya ya ya ya. Mencari jati diri. sepanjang hari yang kan ku lalui. Berat langkahku menapak waktu, walaupun angin segar menerpa wajahku, terselengau nafasku menghirup udara yang semakin terasa menyusut. Oh. Air mengalir takkan pernah berhenti bersama dengan awan kelabu. Sang kerabat tak pernah mengerti kulana yang sedang menghantu. Semakin membuatku kian mengecil, walaupun hanya untuk sementara, cobalah beri aku kesempatan. Hey, bersembunyi dan tak muncul lagi. Aku gagal lelah. Masalah lagi itu yang kau katakan, lelah asal dalam jiwaku. Walaupun angin segar menerpa wajahku, tersengau nafasku menghirup udara yang semakin terasa menyusut. Oh, Hampir patah arang hati, ia lelah berharap. Yang harus 아니야.